بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد العالي والنازل نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى العالي والنازل قوله وكل ما قلت رجاله على وجده ذاك الذي قد نزل الشرح هذا هو القسم الثالث عشر والرابع عشر من أقسام الحديث في منظومة البيقوني وهو معرفة العالي والنازل نعم مطنيا وكل ما قلت رجاله على وكل ما قلت رجاله على وكل ما قلت رجاله على تنجي وضده بلكنا ذاك الذي قد نزل شرح شيخ عبد البخاري حفظه الله مجلسكن bahwa ini jenis yang ke-13 dan 14 yaitu al-ali wa nazib. Nah, 13 dan 14 dari jenis-jenis hadith yang ada dalam menurungan beku ini. Nah, wa ma'rifatul ali wa nazib dan isnad. Nah, ikra ذكر النوع الأول وهو العالي بقوله وكل ما أي كل إسناد قالت بفتح اللام المشددة من القلة رجاله أي النبي صلى الله عليه وسلم على أي ارتفع وذلك بسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشيء pertama العالي yaitu dengan ucapan al-Baiquni wa kullu ma qallat rijaluhu ala kullu ma yani kullu isnadin tayyib setiap sanad qallat nah qallat min al-qillah yani sedikit rijaluhu sedikit rawi-rawinya yang merupakan perantara ya anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad itu rijal as-sanad rawi-rawi pada sanad ya perantara dengan nabi itu sedikit. Maka ala ay irtafa'a berarti tinggi. Fadhalika bisabab qurbihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu dikarenakan dekatnya dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang musannif yang mengeluarkan hadis itu punya sanad perantara antara dia dengan nabi ya rijal rawi-rawi pada sanad yang dia punya sampai ke nabi sedikit berarti dekat dengan nabi asalnya maka tinggi nah tinggi Taib Ali nah wa dzakar an-naw' ats-tsaniya wa huwa an-nazilu biqawlihi wa didduhu ay tidul 'ali maka surat rijaluhu ذاك أي الإسناد الذي قد نزل لبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua yaitu an-nazil yang rendah, ya, dengan ucapannya mengatakan wadidduhu dan kebalikannya. Ay diddul ali kebalikan al-ali yang tinggi berarti rendah kebalikannya. Nah, itu maka surat rijaluhu rijal sanad rawi-rawi pada sanad banyak. Ya, daka ayat isnad sanad yang seperti itu, ya, alladhi qad nazala itu adalah sanad yang nazala yang rendah, ya. Tibu'adihi ani Nabi SAW karena jauhnya dari Nabi SAW, perantaranya banyak. Tayyib. Fadhal, kram. Al-ulu fadilatun meragabun fiha li'amroin. الأول لأنها سنة مستحبة عند السلف لِذَسْتَحَبُّ الرِّحْلَةَ فِيهَا. Naam. Al-Syaikh menjelaskan, Al-Syarih, Syekh Abdul Bukhari, Alhamdulillah, bahwa al-ulu, ketinggian sanad, merupakan fadilah, keutamaan, muraghabun fiha, yang disukai, ya, untuk dikejar, ya, disukai untuk didapatkan. Li'amrain, karena dua faktor. Yang pertama, karena ketinggian sanad itu adalah sunnatun mustahabbatun 'inda salaf. Merupakan sunnah yang disukai di sisi kaum salaf. Lida, oleh karena ini, istahabbur rihlata fiha. Mereka, kaum salaf, ya, menyukai dilakukannya rihlah, safar. Ya, meskipun jauh. Ya, untuk mendapatkan sanad yang ali. Naam, untuk mendapatkan sanad yang ali. Naam. Qira. Wasu'ila al-Imam Ahmad 'an ar-rajul yatlub al-isnad al-'aliya. Qala talab al-isnad al-'ali sunnatun 'aman salafa. Li'anna ashhab Abdullah kanu يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. طيب. Ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang mencari mengejar sanad ali. Imam Ahmad menjawab, ya. Talabul isnadil ali sunnatun amman salaf. Mencari isnad yang tinggi itu merupakan sunnah dari kalangan kaum salaf. Kemudian ditadlil oleh Imam Ahmad disebut dalilnya. Lianna ashab Abdullah, karena sahabat-sahabat Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud di masa khilafah Umar, diamanahi oleh Umar menjadi gubernur Kufah, Amir Kufah. Di sanalah berguru, ya, murid-murid Abdullah ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat dia. Nah, ashab Abdullah bin Mas'ud kanu dalam mereka yarhalun minal Kufah, mereka melakukan rihla safar dari Kufah ilal Madinah, ke Madinah. Fayata'allamuna min Umar, kemudian belajar langsung dari Umar. Wasma'una minhu, dan mendengar darinya, tentu saja ini lebih tinggi. Nah, ya, Umar, ya, lebih tinggi. Jadi mereka na'am melakukan rihla safar dengan tujuan bisa belajar langsung dari Umar, yang menunjukkan na'am disukainya mencari sanad yang tinggi. Na'am. Tayyib. Wa qala al-hafidhu محمد بن أسلم التوسي عن العلو قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل. نعم. الحافظ محمد بن أسلم التوسي berkata tentang al-ulu, قرب الإسناد, dekatnya sanad, tingginya sanad, merupakan kurbah, ya, إلى الله عز وجل, kedekatan kepada Allah عز وجل. نعم. Bermakna ucapan ini? Bermakna anna qurb al-isnadi qurbun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wal qurbu ilaihi sallallahu alaihi wasallam qurbun ila Allah azza wa jalla, kama qalahu al-Hafidh ibn Salahi. Makna ucapan At-Tusi, qurb, sesungguhnya kedekatan isnad sanad itu kedekatan kepada Rasul, karena perantara antara seseorang dengan Rasul sedikit. Karena rawi-rawi yang memperantarai dia sedikit, jadi tinggi, ali, berarti dia dekat kepada Rasul. Jika dekat kepada Rasul, kedekatan al-qurb ilahi qurbun ilallah. Dekat kepada Rasul berarti dekat kepada Allah. Sebagaimana dikatakan al-Hafidh ibn Salah. Nah, dua riwayat ini, yaitu dari Ahmad dan Imam Ahmad dan al-Hafidh Muhammad bin Asal al-Tusi, dua-duanya dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, sebagaimana di hasyiah. Naam, al-thani. Al-thani li ba'dil isnadi hinaidin minal khalal. Wa bidhalika yaqilul khata'u fil hadithi. Fakullama kasratul wasa'iqu wa talas sanadu. Kasrat madinatul khata'i. Wa kullama qallat. Naam. Faktor kedua yang menyebabkan adanya keutamaan pada wudu as-sanad dan maraghabun fiha yaitu li bu'dil isnad hina idzin min al-khalal. Ya. Kejauhan sanad, ya. Ketika demikian jauh sanad itu memiliki ya adanya khalal. Adanya kekurangan, ya. Kekeliruan, ya. Wabidhalika yaqillul khata'u fil hadith. Wabidhalik, dhalik ini syarat kepada al-udub. Naam, wabidhalika al-udub, dan dengan ketinggian sanad, yang berarti jarak antara seseorang dengan Nabi dekat karena rijal as-sanad rawi-rawinya sedikit yang memperantarai, ya, yaqillul khata'u, menjadi sedikit kesalahan fil hadith, dalam hadith. Fakullama kathurat al-wasa'itu, fakullama kathurat al-wasa'itu, wa talas sanadu, setiap kali perantara-perantara itu banyak, dan sanad itu panjang, kathurat madinatul khata'i, menjadi banyak pula, ya, kemungkinan yang diduga salah. Nah, madinat al-khata' yakni, ya, bagian yang diduga terjadi kesalahan karena panjang sanadnya, banyak orang-orang rijal yang jadi roy-roy perantara, fulan dari fulan. Ada kemungkinan ada kesalahan di fulan yang ini, fulan yang itu. Nah, jadi madinatul khata', kasrat madinatul khata', banyak bagian yang diduga terjadi kesalahan. Wa kullama qallat, setiap kali kurang perantara, ya, sanad pendek dari fulan dari nabi sedikit rijalnya, ya, maka qallat, kullama qallat, setiap kali sedikit perantara, qallat madinatul khata, maka menjadi sedikit pula bagian dari sanad yang diduga terjadi kesalahan. Begitu. Naam. Iqra. Mal ulubu qismani. Al-awwalu ulubun mutlaqun wa sani ulubun nisbiyun. Nah, ini klasifikasi al-ulu. Ada ulun mutlaq dan ada ulun nisbi. Tayyib. Iqra. Fal-awwalu huwa al-qurbu minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi'adadin qalilin bin-nisbati ila sanadin akhara yaridu bihi dhalika al-hadithu bi'ainihi بعدد كثير قاله الحافظ الصحابي في الهداية. طيب. Yang pertama itu ulul mutlak, kedekatan dari Nabi dengan jumlah rawi yang sedikit, binisbati dibandingkan ila sanadin akhar dengan sanad lain, yaridu bihi dhalikal hadithu, yang datang dengan sanad itu hadith yang sama, bi'ainihi, ya, hadith yang sama, hadith itu juga datang dengan sanad yang lain, dibandingkan dengan itu datang bi'adadin katsir, dengan jumlah rawi yang banyak. Jadi ada dua sanad, ada satu hadith yang sama, ada dua sanad yang datang, ya. Sanad yang pertama, rawi yang menjadi perantara antara dia dengan Nabi sedikit. Nah, sanad yang kedua, rawi yang menjadi perantara dengan Nabi banyak. Nah, maka sanad yang pertama ini disebut apa? Uluwun mutlaq. Nah, ini disebutkan oleh Sakhawi, murid Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, فإن اتفق وكان سنده صحيحا كان الغاية القصوى وإلا فسورة العلو فيه mawjudatun ma lam yakun mawdu'an fahuwa kal adam. Naam. Kata Syekh Bukhari rahimahullah, fa in ittafaqa, kemudian jika ya bertepatan dengan ulu mutlak yang ada pada hadis itu, wa kana sanaduhu sahihan, dan adalah sanad itu juga sahih, jadi sudah ali dengan ulul mutlak juga sahih sanadnya, kanal ghayatul quswa, maka itulah puncak ya yang dicari, ya itulah puncak terjauh yang dicari. Nah, sudah ulul mutlak sahih lagi, fahuwal ghayatul quswa, puncak yang terjauh yang tertinggi. Nah, wa illa, jika tidak demikian, yakni dia dari segi ulu sanad, maka ulu mutlak. Naam, tetapi sanad itu tidak sahih. Tidak sahih, tidak sabit. Maka jika demikian, fasuratul uluwi fihi mawjudatun, maka bentuk ulu, ya, bentuk ulu pada sanad ada, masih ada, tersisa. Malam yakun mawdu'an, selama tidak mawdu' sanadnya. Palsu, selama tidak palsu sanadnya. Maka bentuk ulu masih ada selama tidak palsu sanadnya. Fahuwa kal adam, apabila palsu maudhu, fahuwa, maka itu kal adam, bagaikan tidak ada. Nah, jadi tidak ada gunanya ya ulu sanad tadi ketika sanadnya maudhu, itu bagaikan tidak ada wujudnya. Tetapi selama tidak sampai pada tingkatan maudhu, meskipun ada kelemahan-kelemahan, tapi tidak sampai pada maudhu, maka suratul ulu masih ada. Nah, lumayan dapat sanad ali. Yang penting jangan maudhu gitu. Adapun maudhu, percuma, maudhu palsu. Nah, itu sama saja tidak ada begitu. Nah, adapun yang kedua, ulun nisbi, ini nanti aja ya. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.